Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Ya, tersisa pada kita sekitar 106 hari pertemuan, dan bashir yang belum kita selesaikan setengahnya, sehingga untuk bisa kita selesai itu paling tidak kita harus bisa menyelesaikan dalam satu pertemuan itu 10 bait. Yang penting antum paham ya, hafalannya semampunya terus jalan. Yang mesti selesai ini langsung selesai hafalan. Yang penting antum pahami i'rabnya, yang maknanya, dan juga faedah-faedah yang berkait dengannya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang at-tawabi'. At-tawabi' jamak dari apa? Tabi'. Tabi' di atas wazan fa'il. Untuk yang tidak berakal, itu dijamakan dengan jamak taksir di atas wazan fawa'il. Itu bisa dikiaskan nasib, nawasib. Amil, awamil. Itu untuk yang tidak berakal. An-na'tu, na'at. Kadang merodifnya al-sifah ataupun al-wasaf. Yatba'u fil ya'rabil asma al-wal, na'atun wa tawkilun wa atfun wa badal. Yatba'u fil ya'rabil asma al-wal, na'atun wa tawkilun wa atfun wa badal. Na'at, tawkid, ataf dan badal, yatba'u al-asma'al uwal, mengikuti isim-isim yang pertama, fil i'rabi, dalam hal i'rab. Jelaskan i'rabnya dan maknanya. Yatba' afalnya na'atun, diakhirkan maf'ulnya al-asma'al uwal. Di sini sifat dari al-asma' fil i'rab hanya muta'alik saja dengan yatba'. Disebutkan di sini al-uwal untuk menunjukkan bahwasanya yang namanya tabi' itu harus datang setelah apa? Matbu'nya. Ada khilaf di antara ahli nahu terkait dengan amilnya tabi' itu apa? Ya, fa amman na'tu wa tawkid wal bayan, adapun na'at, tawkid juga ataf bayan, maka jumhur berpendapat amilnya adalah al-amil fil matbu', amil pada matbu'nya. Sehingga pada contoh Zaidun al-Karimu, mana amilnya? Indal jumhur ya ja'a, yang ia merupakan amil dari matbu'nya. Ja'a al-amiru nafsuh, mana amilnya nafsu? Ya ja'a juga. Itu indal jumhur. Cuma alladhi yajri ala al-sinati al-mu'ribin tabaiyah ya. Tabi' lil marfu', marfu' mithluh. Biasa seperti itu. Na'atun lil marfu', marfu' mithluh. Tidak mengapa kita dalam hal i'rab untuk mengambil yang mudah, karena tidak ada asar dalam maknanya. Dan ini dinisbahkan pendapat ini kepada Sibawai. Ada juga pendapat yang lain bahwasanya amilnya adalah tabaiyah. Ini yang masyhur ya. Ini pendapatnya Al-Khalil dan juga Al-Ahfash. Itu pun ada pendapat tokoh besarnya Al-Khalil dan Al-Ahfash. Adapun badal, maka ada yang berpendapat bahwasanya amilnya adalah mahdhuf. Dan itu qaulul jumhur. Seperti pada contoh ja'a Zaidun ahuka, kalau kita jadikan ahuka sebagai badal, maka ahuka amilnya mahdhuf, yaitu ja'a. Ja'a Zaidun ahu, ja'a Zaidun, ja'a ahuka. Ada juga yang berpendapat yang lain, yaitu bahwasanya amilnya badal adalah amil matbu'nya. Pada contoh ja'a Zaidun ahuka, amilnya ahuka ya ja'a, sebagaimana itu pun amilnya Zaidun. Wa huwa zahiru madhhabi Sibawai, dan itu yang zahir dari madhabnya Sibawai. Wakhtarahu Ibnu Malik, dan juga itu dipilih oleh Ibnu Malik wa Ibnu Kharuf. Adapun Ibnu Ashur, beliau berkata amiluhu amilu matbu'i, amilnya badal adalah amil matbu'nya. Sedikit sama ya dengan pendapat yang tersebut di atas. Kata Ibn Khuruf, amilnya padahal adalah amil matbu'nya. Al-annahu naibun anil amil. Nah, atas dasar bahwasanya ia sebagai ganti dari amilnya mahdhuf. Jadi amilnya matbu'nya itu pengganti dari amil yang sebenarnya yang mahdhuf. La'annahu amilun bil asalah, bukan berarti bahwasanya amilnya matbu' adalah amil bagi badal secara aslinya. Ulang ya. Adapun badal faqila amiluhu mahdhuf wa huwa qaulul jumhur. Wa qala qaumun amiluhu amilu matbu'i. Amilnya adalah amil matbu'nya. Ya, pada contoh ja'a zaidun akhuka, ya akhuka amilnya ja'a, sebagaimana zaidun amilnya ja'a. Wa huwa zahiru madhhabi Sibawaih. Wakhtarahu Ibnu Malik wa Ibnu Kharuf. Wa qala Ibnu Ashur, adapun Ibnu Ashur berpendapat amiluhu amilu matbu'i. Sampai di sini masih sama dengan pendapat di atas. Ala annahu, tapi di sini ala annahu naibun 'anil amil al-mahdhuf. Hanya saja dia amil matbu'nya itu pengganti dari amil yang mahdhuf. La annahu 'amilun bil asalah, bukan berarti dia amilnya secara asli. Wa amma nasak, ataupun adapun ataf nasak, wa qala al-jumhur, maka jumhur berpendapat amiluhu amilu matbu'i, amilnya ataf nasak adalah amil matbu'nya. Biwasitati harfin, biwasitati harf, dengan perantaraan huruf. Ada juga yang berpendapat amilnya huruf. Ada juga ya tabaiyah yang sudah masyhur itu. Ini faham ya, insyaallah i'rab dan maknanya kan. Yatba'u fil i'rab al asma' al awal na'tun wa taukidun wa 'athfun wa badal. Ini agak mudah dihafalnya. At-tabi', kita masuk ke syarah. Ya, tadi yang saya bawakan itu saya nukil dari at-tashrih. At-tabi'u huwa al-ism al-musyarik liman qablahu fi i'rabihi mutlaqa. Tabi'. Sebelum masuk ke pembahasan tentang an-na'at, di sini didefinisikan dulu tentang tabi', yang itu lebih luas cakupannya, mencakup na'at, taukid, ataf dengan dua macamnya dan juga badal. At-tabi' huwa al-ismul musyariku lima qablah. Tabi' adalah isim yang bersekutu dengan yang sebelumnya. Fi i'rabih, dalam hal i'rabnya mutlaqa, secara mutlak. Sebelumnya marfu, ikut marfu. Sebelumnya mansub, ikut mansub. Sebelumnya majrur, ikut majrur, mutlak. Fa'idkhulu fi qawlik, maka masuk pada ungkapanmu al-ismul musyarik lima qablahu fi i'rabih, isim yang bersekutu dengan yang sebelumnya dalam hal i'rab. Ini ucapan ini, kalimat ini, al-ismul musyarik lima qablahu fil i'rab, masuk di dalamnya sa'iru tawabi', tabi'-tabi' yang lainnya selain na'at, dan juga selain taukid dan seterusnya. Ataupun kalau sa'iru tawabi', berarti selain sisa-sisa tabi' lainnya, berarti na' taukid, na'taf dan badal. Itu masuk. Wa khabarul mubtada, khabar bagi mubtada pun masuk dengan ucapan ini al-ismul musyarik lima qablahu fi i'rabi. Isim yang bersekutu dengan yang sebelumnya dalam hal i'rab. Bukankah khabar itu ikut ya kepada mubtada dalam hal i'rab? Ya kan? Zaidun 'alimun. Zaidun mubtada marfu', khabar ikut ya mubtada dalam hal rafa'. Meskipun amilnya ya berbeda menurut pendapat yang sahih. Nahu, contoh Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Sedikit qa'im, i'rabnya ikut Zaid, ikut mubtada. Ini masuk pada ucapan tadi al-ismul musyarik lima qablahu fi i'rabi. Wa halul mansub, hal dari isim yang mansub. Ini juga kan sama. Halnya mansub, isim yang mansub ya mansub jelas. Halul mansub, hal dari isim yang mansub. Contoh, darabtu Zaidan mujarrada. Saya pukul Zaid dalam keadaan dia mujarrada, tidak berpakaian. Di sini mujarrada hal. Ya, dari isim yang mansub Zaida. Di sini kan mujarrada musyarik, bersekutu dengan Zaid dalam hal nasab. Ya, meskipun nasabnya berbeda-beda. Zaid sebagai maf'ul bih, mujarrada sebagai hal. Tapi ini juga masuk pada ungkapan tadi, al-ismul musyarik lima qablahu fi i'rabih. Wa yakhruju bi qawlika, dan keluar dengan ungkapanmu mutlaqa. Ya, dalam keadaan mutlak. Al-khabar, khabar. Ya, mutlaqa, khabar keluar. Kan khabar ya dalam hal rafa' saja, ya kan? Wa halul mansub, hal dari yang mansub. Hal pun dalam hal nasab saja. Kalau mutlaqa di sini mutlak, baik ketika rafa', nasab ataupun jar. Ya. Tidak mutlak gitu. Khabar ngikut kepada mubtada. Tidak mutlak dalam semua i'rab, tidak. Ngikut kepada khabar dalam hal rafa' saja. Hal yang mansub tidak mutlak pada semua keadaan i'rab, tapi khusus pada nasab saja. Keluar dengan ucapan engkau mutlaqa al-khabaru wa halul mansub. Fa innahuma la yusyarikani ma qablahuma fi i'rabihi mutlaqa. Karena keduanya, yaitu apa? Al-khabar dan hal dari isim yang mansub, la yusyarikani ma qablahuma, tidaklah bersekutu dengan yang sebelumnya fi i'rabihi mutlaqa, pada semua i'rab misal mutlaq, tidak. Bal fi ba'di ahwalih, akan ya khabar dan hal yang mansub mencocoki apa yang sebelumnya pada sebagian keadaan. Khabar ya rafa, ketika rafa cocok dengan yang sebelumnya. Hal juga demikian dalam hal nasab saja, tidak mutlak ya. Kalau na'ad atau tabi kan mutlak, ya kan, dalam hal rafa'nya, nasabnya, khafadnya. Bi khilafit tabi', berbeda halnya dengan tabi'. Fa innahu yushariku ma qablahu fi sa'iri ahwalihi min al-i'rab. Sesungguhnya dia tabi' bersekutu dengan yang sebelumnya pada sa'iri ahwalihi min al-i'rab, semua keadaan i'rabnya. Contoh, marartu bi Zaidin al-Karimi wa ra'aitu Zaidan al-Karima wa ja'a Zaidun al-Karimu. Ya, itu apa? At-tabi'. Al-ismul musyarik lima qablahu fi i'rabihi mutlaqa. Penting ya, adanya qaid mutlaqa. Sampai di sini paham? Sekarang kita masuk ke penyebutan dari beliau tentang macam-macam dari at-tawabi', dimulai dari an-na'at. فالنعت تابع متم ما سبق في واسمه أو واسم ما به اعتلق. فالنعت maka na'at adalah تابع متم ما سبق, tabi yang menyempurnakan makna apa yang sabak, telah lewat. Ya. Bi wasmihi aw wasmi ma bihi i'talaq, dengan wasmihi, menyifatinya, menyifati ma sabak. Ya. Aw wasmi ma bihi i'talaq, atau menyifati isim yang apa yang telah lewat tadi berkaitan dengannya. Ini mengisyaratkan kepada dua macam na'at, na'at hakiki dan na'at apa? Sababi. Yang pertama bi wasmihi itu na'at hakiki. Ja'a Zaidun al-Karimu. Al-Karimu na'at. Karena dia tabi' yang menyempurnakan apa yang telah lewat. Ja'a Zaidun al-Karimu. Ketika disanya banyak Zaid, banyak orang yang namanya Zaid, ini kan belum jelas. Ya, belum jelas, maka ditambahkan atau dijelaskan dengan apa? Disempurnakan dan dijelaskan dengan na'at. Al-Karimu. Oh, terpisahkan, terbedakan dari Zaid-Zaid yang lain. Ini dengan menyifati apa? Na'atnya. Awasmi ma bihi italak, atau menyifati sesuatu yang apa yang telah lewat itu berkait dengannya. Ja'a Zaidun apa al-Karimu abuhu misalkan. Zaidun al-Karimu abuhu. Di sini mana na'atnya? Al-Karim. Di sini al-Karim sifat bagi apa? Zaid atau abuhu? Abuhu kan secara makna. Zaidun al-Karimu abuhu. Ya, ini tapi jumlah al-Karimu abuhu itu berkait. Ya. Berkaitan dengan madhunya Zaidun. Zaidun al-Karimu abuhu. Jelaskan siapa Zaid. Datang Zaid yang bapaknya mulia. Adapun mulia itu sendiri ya sifat bagi abuhu. Cuma kumpulan al-karim abuhu itu sifat. Bagi apa? Zaidun. Nanti akan ada penjelasannya. Faham ini ya? Fana'atu na'at adalah tabi' yang menyempurnakan ma' itu maf'ul dari mutimun. Yang menyempurnakan ma' sabak kalimat yang telah lewat. Biwasmi wasmihi dengan menyifatinya, menandainya atau menyifati ya, isim yang apa yang telah lewat itu berkaitan dengannya. Nah itu anak sababi. Harrafa an-na'ta bi annahu tabi'ul mukammilu matbu'ahu bi bayani sifatin min sifatih. Al-musannif rahimahullah menyifati na'at dengan bahwasannya na'at adalah tabi' yang menyempurnakan matbu'nya. Tabi' yang menyempurnakan matbu'nya. Dengan cara apa menyempurnakan matbu'nya? Bibayani sifatin min sifatih. Dengan menjelaskan satu sifat dari sifat-sifatnya. Nahu. Disebut ini. Wa yusamma na'atan haqiqiyya. Dan ini disebut dengan na'at haqiqi. At-tabi' al-mukammil matbu'ahu bibayani sifatin min sifatihi. Alha kembali mana? Matbu'. Bibayani sifatin min sifati matbu'ihi. Tabi yang menyempurnakan matbu'nya dengan menjelaskan satu sifat dari sifat-sifat matbu'nya. Ini disebut dengan na'at haqiqi. Kenapa disebut na'at haqiqi? Karena secara haqiqi dia diperuntukkan untuk matbu'nya. Iya kan? Ja'a Zaidun al-Karimu. Al-Karim untuk Zaid secara haqiqi. Adapun mana contoh ja'a Zaidun al-Karimu al-Karimatu misalkan ummuhu ya di sini al-Karim secara hakiki sifat bagi tapi dia sebagai sebab untuk menyifati Zaid ya dengannya. Nahu marartu bi rajulin karimin aw min sifati ma ta'allaqa bih wa huwa sababiyuhu atau tabi yang menyempurnakan matbu'nya dengan menjelaskan satu sifat dari sifat-sifat ma ta'allaqa bih ya, satu sifat dari sifat-sifat kalimat yang matbu' itu berkait dengannya ya tadi ja'a Zaidun al-Karimatu ummuhu. Al-Karimatu ummuhu. Ya, di sini mana? Na'atnya al-Karimah. Dia tapi menyempurnakan matbu'nya, tapi dengan menjelaskan satu sifat dari sifat-sifat kata lain yang matbu' itu berkait dengannya. Al-Karimah secara hakiki sifat dari Ya kan? Tapi al-Karimatu ummuhu itu berkait dengan Zaid tadi. Ya. Ja'a Zaidun, sama enggak? Mana yang lebih jelas? Ja'a Zaidun saja dengan ja'a Zaidun al-Karimatu ummuhu. Mana yang lebih jelas? Ya, al-Karimatu ummuhu. Kenapa disifati dengan al-Karimatu ummuhu? Kumpulan ya. Al-Karimatu ummuhu itu sifat. Wa huwa sababiyuhu. Yani sababiyuhu. Apa yang berkait dengannya? An-na'atu sababi disebutkan an-na'atu sababi yubayyinu sifatan aw ma'nan fi syai'in lahu ta'alluqun bil man'ut aw bil matsbu'. Na'at sababi menjelaskan satu sifat atau satu makna fi syai'in. Menjelaskan tentang satu sifat atau satu makna pada sesuatu yang ia sesuatu tersebut memiliki keterkaitan dengan man'ut dengan matsbu'. Makanya dipersyaratkan agar ya, fa'ilnya sifat tersebut bergandengan dengan dhamir kan yang kembali kepada matbu'nya. Syah Zaidun Al-Karimu Abuhu. Boleh enggak dikatakan Syah Zaidun Al-Karim Abuka? Enggak boleh. Nahu contoh marartu bi rajulin karimin abuhu. Marartu bi rajulin karimin abuhu. Mana di sini sifatnya? Karim. Karim didatangkan sebagai tabi' yang menyempurnakan matbu'nya dengan menjelaskan satu sifat dari sifat-sifat apa? Kata lain yang berkaitan dengan matbu'nya. Karim itu secara hakiki sifat bagi Abu, secara maknanya kan demikian. Tapi berkaitan dengan rajulin. Ya, marartu bi rajulin karimin Abu. Faqauluhu at-tabi', maka ucapan al-musannif at-tabi' ataupun asy-syarih at-tabi' yashmalu tawabi'a kullaha, meliputi tabi'-tabi' seluruhnya. Kullaha. Apa ini? Untuk apa? Kullaha didatangkan taukid. Wa qawluhu, kemudian ucapannya asy-syarih al-mukammil ila akhirih, yang menyempurnakan ila akhirih, mukhrijun lima ada na'ta min at-tawabi', untuk mengeluarkan selain na'at dari tabi'. Ya. Antum lihat catatan lagi di sini, penting perhatikan. Innama kharaja baqiyatu tawabi'i bihadhihi al-ibarati li'annahu laysa shay'un minha yadullu 'ala sifatil matbu'i aw sifatin sifati ma ta'allaq bil matbu'. Wa li hadha wajaba fi an-na'ti an yakuna mushaqqa liyadulla 'ala adh-dhati wa 'ala al-ma'na al-qa'im biha. Fa in qulta faqad yakunu 'athul bayan wal badal mushtaqqain. Fal jawabu annahu ma wa in jaza dhalika fihi ma la yuqsadu bihi ma al-ta'kmilu bi idhahil matbu'. Oh, taksisi wab'a. Di sini dijelaskan ucapan beliau mukhrijun lima ada na'ta min at-tawabi'. Dari sisi mana gitu ucapan tadi? Ya, al-mukammil matbu'ahu bi bayani sifatin min sifati. Dari mana itu bisa mengeluarkan tabi'-tabi' selain na'at? Dijelaskan di sini innama kharaja baqiyatu tawabi' bi hadhil ibarah, hanyalah tabi-tabi selain na'at itu keluar dengan ungkapan ini. Mana? Al-mukammil matbu'ahu bi bayani sifah min sifati aw ma ta'allaq bih. Li'annahu laysa syai'un minha yadullu 'ala sifatin, karena tidak ada satu pun dari tabi-tabi selain apa? Na'at. Apa saja? Taukid, ataf dan badal. Tidak ada satu pun dari selain na'at. Ya. Yang ia menunjukkan kepada sifat matbu'nya. Ya. Atau sifat dari isim yang matbu' itu berkait dengannya. Tidak. Walihada wajib fi na'ati an yakuna mushtaqqa. Oleh karenanya wajib. Ya, pada na'at itu agar dia mushtaq. Mushtaq. Ya. Diambil dari masdar. Baik itu berupa isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, isim tafdhil. Liadulla ala zat, agar ia menunjukkan kepada zat, itu yang pertama. Wa alal ma'na al-qa'imi biha, dan agar ia menunjukkan kepada makna al-qa'im biha, yang tegak pada zat tersebut. Menunjukkan kepada dua hal, zat dan makna. Fa'in qulta, jika engkau bertanya, faqad yakunu atful bayani wal badali mushtaqain, terkadang terjadi, datang, atau fa'in dan badal dalam keadaan mushtaq. Maka jawabannya adalah bahwasanya keduanya wa in jaza dzalika fihi, meskipun boleh pada keduanya atau fa'il dan badal musytaq, tapi la yuqsadu bihima at-takmil, tapi tidak dimaukan dengan keduanya, dengan atau fa'il dan badal, penyempurnaan makna. Ya, bi idhahil matbu', dengan menjelaskan matbu'nya pada yang ma'rifah atau takhsisih, ataupun mengkhususkannya pada yang nakirah, wab'an, dari asal peletakannya bukan untuk itu gitu. Ya. Sehingga keluar dengan ucapannya al-mukammil matbu'ahu bi bayani sifatin min sifati aw min sifati ma ta'allaq bihi tawabi' selain na'at. Karena selain na'at tidak menunjukkan kepada sifat matbu'nya atau sifat dari lafaz yang matbu' itu berkaitan dengannya. Ya. Wal na'tu yakunu litakhsis nahu marartu bi Zaidin al-Khayyat. Dan na'at kadang datang untuk takhsis, pengkhususan. Contoh, marat bi Zaidin al-Khayyat. Al-Khayyat apa namanya? Tukang jahit ya. Lihat catatan kaki nomor 4. Muradu Ibni Aqil rahimahullah, yang dimaukan oleh Ibnu Aqil rahimahullah, adalah ma yarfa'ul isyraka lafzi aw fi lafzil man'ud. Ya, maksud dari beliau wa na'tu yakunu li takhsis adalah bahwasanya na'at kadang fungsinya untuk mengangkat atau menghilangkan perserikatan dalam lafaz. Ya. Aw fi lafzil man'ud atau pada lafaz man'udnya. Ketika dikatakan marartu bi Zaidin, terjadi di sana isyrak lafzi, khususnya ketika di sana banyak orang yang namanya Zaid. Nah, diangkat adanya isyrak ini dengan na'at. Ya, marartu bi Zaidin al-Khayyat, terpisahkan dari Zaid yang lain. Wal istilah, adapun menurut istilah, anna ma yarfa'u hadzal isyraka fil ma'arif sama tawdhiha. Wa mithalu syarih minhu. Adapun menurut istilah yang sudah masyhur adalah bahwasanya na'at yang fungsinya menghilangkan adanya isyrak, persekutuan fil ma'arif pada isim-isim yang ma'rifah, itu disebut tawdih, bukan takhsis. Wa mithalu syarih minhu, dan contoh yang disebutkan adalah syarih, termasuk dari tawdih, fungsinya itu tawdih. Paham ya? Wa anna ma yarfa'u hadzal isyraka fil nakirat yusamma takhsisa. Adapun na'at yang fungsinya menghilangkan persekutuan pada isim-isim yang nakirah, maka itu disebut dengan takhsis. Ini kayaknya sudah kita ketahui ya. Dan kadang juga na'at itu datang untuk tujuan yang lain. Di antaranya walil madhi, untuk pujian. Didatangkan untuk pujian. Contoh marartu bi Zaidin al-Karimi. Sudah masyhur Zaid ini maksud. Cuma antum ingin puji dia, maka antum tambahkan sifat tentunya. Marartu bi Zaidin al-Karimi. Ya Rabbnya jelas. Wa minhu qawluhu ta'ala, termasuk na'at yang didatangkan untuk madh adalah ucapan Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Walizam kadang didatangkan untuk cercaan. Ya. Marartu bi Zaidin al-Fasiqi. Wa minhu qawluhu ta'ala, fasta'id billahi minasyaitonir rajim ar-rajim. Walitarahum, dan kadang didatangkan untuk tarahum, menunjukkan rahmat, kasih sayang. Marartu bi Zaidin al-Miskini, saya melewati Zaid ya, yang perlu dikasihani itu. Walitakid, kadang untuk taukid, amsi dabiru la ya'ud, kemarin ad-dabiru. Untuk taukid ke sama, amsi ad-dabir, kemarin, al-yaum qabla yaumika. Ad-dabir yang telah lewat. Ad-dabir untuk apa? Taukid. Amsid-dabiru. Ams kan ma'rifah dia. Makanya disifati dengan alif lam. Amsid-dabiru, kemarin yang lewat, la ya'ud, tidak akan kembali. Wa qawlihi ta'ala, di antara contohnya ucapan Allah SWT, fa'idha nufikha fissuri nafhatun wahidah. Apabila ditiup, ya pada sangkakala nafhatun wahidah. Satu tiupan. Nafkoh, itu sudah menunjukkan satu tiupan kan. Ditambah lagi wahidah, berarti untuk taukid. Wa fa'latun li marratin ka jalsah, wa fi'latun li hay'atin ka jilsah. Nah itu kan, sudah lewat. Kemudian diantara tujuan yang lain dari na'at adalah, syaratnya kaki ada di situ, al-ibham, untuk mengibhamkan, menyamarkan. Tasaddaqtu bi shadaqatin qalilatin aw katsirah rajautu thawabaha. Saya bersedekah dengan satu sedekah yang sedikit atau banyak, saya berharap ya pahala darinya. Disamarkan di sini bi shadaqatin qalilatin aw katsirah. Wa tafsil, tafsil sering ini didapati, haybunil islamu ala khamsin syahadati, ya kan. Wa tafsil ini maksudnya na'at ya, ini sih bukan badal ya. Ada lagi kira badal. Mirip ya dengan badal. Marartu bi rajulaini arabiyyin wa ajamiyyin. Untuk tafsir. Saya melewati dua orang laki-laki, arabiyyin wa ajamiyyin. Yang satunya seorang Arab dan yang lainnya orang Ajam. Nah, ini naat bukan badal ya. Mirip dengan badal ya? Mirip gak? Mirip. Ya. Kayak badal tafsil kan ada juga. Badal tafsil. Ini mungkin bisa dua-duanya ya. Wa ta'mim. Yang berikutnya itu ta'mim. Menunjukkan niatan ta'mim. Inna Allah yarzuqu ibadahu al-mu'minina wal-kafirin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rezeki kepada para hambanya yang mukminnya dan yang kafirnya. Di sini ada yang masih tanyakan? Apa? Amil atau nasak? Oh. Amilnya atau nasak kata jumhur adalah amil matbu'nya. Para cowok ja'a Zaidun wa Amrun ya, amilnya Amrun ja'a itu kata jumhur. Biwasitati harf, biwasitati al-harf dengan perantaran huruf. Ada juga berpendapat huruf itu sendiri. Kemudian ini jelaskan siapa ya? Wal yu'ta fi at-ta'rifi wa tankiri ma lima tala kamru bi qaumin kurama. Wal yu'ta fi at-ta'rifi wa tankiri ma lima tala kamru bi qaumin kurama. Di qasr ya, artinya kurama'a. Karim kurama'a. Wal yu'ta hendaknya diberikan kepada na'at. Mana maful bi yang pertamanya? Ya naibul fa'il huwa, kembali kepada na'at. Hendaknya na'at diberikan dalam hal ma'rifah dan nakirahnya ma. Nah, itu maful bi yang keduanya. Hukum yang lima tala diberikan kepada isim yang na'at itu datang setelahnya. Kamru bi qaumin kurama, seperti umru bi qaumin kurama, lewatilah laluilah satu kaum yang mulia. Saya ulangi ya, wal yu'ta hendaknya na'at diberikan kepada na'at dalam hal ma'rifah dan nakirah hukum seperti isim yang na'at itu datang setelahnya. Lima tala, ini lima tabi'ahu. Tala maksudnya datang setelahnya, yang na'at itu datang setelahnya. Jelasnya nih, wal yu'ta hendaknya diberikan kepada na'at dalam hal ma'rifah dan nakirah. Apa yang diberikan kepada na'at? Ma lima tala hukum yang ada pada isim yang na'at itu datang setelahnya. Artinya kalau isim yang na'at itu datang setelahnya ma'rifah, maka na'at ikut ma'rifah atau matbu' lah gampangnya. Kalau matbu'nya nakirah, ya nakirah na'atnya. Paham? An-na'at yajib fihi an yatba'a ma qablahu fi i'rabih. Na'at wajib pada na'at an yatba'a ma qablahu fi i'rabih, untuk ia ngikut apa yang sebelumnya dalam hal i'rabnya. Wa ta'rifi aw tankiri dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Nah itu. Ini sudah masyhur insyaallah. Sudah diketahui. Contoh maratu bi qaumin kurama. Jadi kurama di qasr ya li darurah. Asy kuroma'a ya. Wa maratu bi Zaidin al-Karim. Falatun'atu al-ma'rifatu bin nakirah, sehingga tidak boleh disifati ma'rifah dengan sifat yang nakirah. Falataqul, tidak boleh engkau katakan maratu bi Zaidin karimin, tidak boleh. Walatun'atu an-nakiratu bil ma'rifah, tidak boleh disifati isim nakirah dengan sifat yang ma'rifah. Falataqul, sehingga tidak boleh engkau katakan marantu birajulin al-karimi. Ini itu makna wal yu'ta fi ta'rifi wa tankiri ma lima tala kamru fi qaumin kurama. Mudah kan ini? Wa huwa lada tauhidi wa tazkiri aw siwa huma kal fi'li fal kal fi'li faqfu ma qafau. Wa huwa kembali ke mana? Ma'at ya. Wahwa dan dia na'at lada tauhidi wa tazkir, dari sisi tauhid ini mufrad, wa tazkir muzakarnya, mufrad dia cabangnya berarti musanna, jamak, muzakkar, muannas, muannasnya. Dan dia na'ad dari sisi mufrad dan muzakarnya atau selain keduanya. Selain keduanya berarti apa? Musanaknya, jamaknya, muannasnya. Kal fi'li itu seperti fi'il. Na'ad itu seperti fi'il dalam hal apa? Mufrad muzakarnya. Faqfu maqafau, maka ikutilah apa yang mereka ahli nahu ikuti. Coba jelaskan. Ya. Tergambar enggak ini? Hah, tergambar belum? Ya taqaddama anna na'ta la budda min mutabaqatihi lil man'uti fil i'rab. Telah lewat bahwasanya na'at harus ya mutabaqah, cocok dengan man'ut dalam hal i'rabnya, sudah lewat ini kan. Ah itu. Wa ta'rif wa ta'rifi aw tankiri. Ya. Dalam hal ma'rifah dan nakirahnya juga. Wa amma mutabaqatuhu lil man'ut fi tauhid wa ghairi, adapun sisi kecocokan antara na'at dengan man'ut dalam hal mufradnya, tauhid maksud mufradnya, wa ghairi dan selainnya, selain mufrad yaitu musanna dan jamaknya, wa tadzkir dalam hal muzakkarnya dan selainnya yakni muannasnya, fa hukmuhu fiha hukmul fi'li, maka hukumnya na'at ya padanya adalah seperti hukum fi'il. Paham enggak? Jadi dalam hal i'rab sudah lewat. Ngikut sebelumnya. Ma'rifah nakirah ikut sebelumnya. Iya. Adapun dalam hal mufrad, muzakkar, mufrad, musanna, jamak, muzakkar dan muannasnya, maka dihukumi seperti fi'il. Seandainya na'at ini digantikan dengan fi'il seperti apa? Iya. Lihat dengan contoh lebih jelas. Fa'in rafa'a dhamiran mustatira tabaqal man'uta mutlaqa. Adapun kalau na'atnya merafa'kan dhamir mustatir yang kembali kepada isim yang sebelumnya, maka dia wajib tabaqal man'ut mutlaqa, wajib untuk mencocoki man'utnya secara mutlak dalam semua hal. I'rabnya, ma'rifah nakirahnya, mufrad, musanna dan jamaknya, muzakkar dan muannasnya. Ya. Dan ini disebut dengan na'at hakiki. Contoh, Zaidun rajulun hasanun. Hasanun. Rajulun marfu, hasanun itu marfu. Rajulun nakirah, hasanun itu nakirah. Rajulun mufrad, hasanun mufrad. Rajulun muzakkar, hasanun muzakkar. Ya. Dalam 5 hal ya, dari 10 hal harus cocok. وَالزَّيْدَانِ رَجُلَانِ حَسَنَانِ حَسَنَانِ وَالزَّيْدُونَ رَجُلَا رِجَالٌ حَسَنُونَ وَهِنٌ إِمْرَاتٌ حَسَنَةٌ وَالْهِنْدَانِ إِمْرَاتَانِ حَسَنَتَانِ وَالْهِنْدَاتِ نِسَاءٌ حَسَنَاتٌ فَيُطَابِقُ فِي التَّذْكِيرِ maka na'at mencocoki man'utnya dalam hal muzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak kama yutabiqu al-fi'lu law ji'ta makana an-na'ti bi fi'lin. Ya. Fakulta rajulun hasuna, ya. Sebagaimana yutabiqul fi'lu, fi'ilnya mencocoki. Ya. Sebagaimana fi'ilnya pun harus mutabaqah dengan yang sebelumnya. Kapan lau jita makana na'ti bi fi'lin, seandainya kau ganti tempat na'atnya dengan fi'il, maka engkau katakan rajulun hasuna. Rajulani hasuna, rijalun hasunu, imratun hasunat, imratani hasunata, nisaun hasunna. Ah itu. Karena kalau naatnya naat hakiki ya harus cocok dalam semua hal. Ya. Persis seperti fiilnya. Ya, ini kalau enggak ganti naat aja dengan fiil seperti apa? Wa in rafa'a ay an'atu isman dhahira, adapun kalau naatnya merafakan isim yang dhahir, naat apa berarti? Sababi. Kana binisbati ila tadzkir wa ta'nits ala hasabi dzalika dhahir. Maka bin nisbah ila tazkir wa ta'nis, pada kaitannya dengan muzakkar dan muannasnya, na'at tersebut ala hasabi dhalika zahir, sesuai dengan isim zahir tersebut yang dirafakannya dalam hal apa? Muzakkar dan muannasnya. Wa amma fi tasniyah wal jam'i fa yakunu mufrada. Adapun dalam hal musanna jamaknya, maka na'at sababi ini senantiasa menetapi mufrad. Fa yajri majrur fi'li idza rafa'a dhahira, maka ia berlangsung seperti amalannya fi'il. Idza rafa'a dhahira, apabila ia merafakan isim dhahir. Fataqul, engkau katakan, marartu bi rajulin hasanatin ummuhu. Hasanatin ummuhu. Kama taqul, sebagaimana engkau katakan, kalau engkau ganti ya sifatnya dengan fi'il. Hasunat dengan ta'. Maka demikian pula ketika dengan na'at hasanatin. Wa bimra'ataini hasanin abawahuma wa birijalin hasanin abauhum, kama taqul hasuna abawahuma wa hasuna abauhum. Ini sudah diajarkan di Tuhfa ini ya. Enggak sulit kan? Falhasilu, simpulannya adalah bahwasanya anna na'ta idza rafa'a dhamiran tabaqa al-man'uta fi arba'atin min ashrah. Hasilnya atau kesimpulannya adalah bahwasanya na'at, apabila na'atnya merafakan dhamir, berarti na'at apa? Haqiqi. Apabila na'atnya na'at haqiqi yang ia merafakan dhamir yang kembali kepada man'utnya, maka tabaqal man'ut fi arba'atin min ashrah, harus ia na'atnya mencocoki man'utnya pada 4 dari 10 hal. Wahid min alqawabil i'rab, satu dalam laqab-laqab i'rab, rafa, nasab, jar. Ini kan tiga, diambil satu. Rafa atau nasab atau jar. Enggak mungkin kan berkumpul tiga-tiganya kan? Wa wahidin min at-ta'rif wa tankir, satu dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Itu dua. Sudah dua dari berapa tuh? Lima, ya kan? Wa wahidin min at-tadhkiri wa ta'nits, satu dalam hal muzakkar dan mu'annasnya. Sudah tiga dari tujuh, ya kan? Wa wahidin min al-ifradi wa tasniyah wal jama', satu dalam hal mufrad, musanna dan jama'nya. 4 dari apa? 10. Paham kan ini 4 dari 10 maksudnya? Ya. Nah itu harus. Yang pertama dalam hal i'rabnya, yang kedua ma'rif nakirahnya, muzakkar mu'annatsnya, mufrad musanna jama'nya. Harus ngambil satu. Wa idza rafa'a dhahiran tabaqahu fi tsnain min khamsah. Adapun kalau na'atnya merafakan isim dhahir alias na'at sababi, tabaqahu fi tsnain min khamsah, maka harus na'atnya mencocoki man'utnya dalam dua hal saja dari lima hal. Ya, jadi na'atnya ngikut man'utnya pada na'at sababi hanya pada dua hal saja dari lima hal. Wahidin min al-qabil i'rab, satu dalam laqab-laqab i'rab, rafa, nasab atau jar. Wahidin min at-ta'rifi wa tankir, dan satu dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Sudah. Seperti yang contohkan tadi, marartu bi rajulin hasanatin ummuhu. Ya. Kalau kita ganti ummuhu menjadi abuhu, marartu bi rajulin hasanin. Ya, abuhu. Kalau kita ganti Zaid dengan Zaid, rajulnya marartu bi Zaidin al-Hasani, apanya? Abuhu. Kalau ganti ummuhu al hasanati ummuhu, sudah gitu. Wa amal khamsatul baqiyah, adapun lima sisanya. Ya, lima sisanya. Wa ya tazkir dalam hal muzakkar wa ta'nits mu'annas wal ifrad wa tasniyah wal jama', fa hukmuhu fiha hukmul fi'li idza rafa'a dhahira. Jadi dalam hal muzakkar, ya mu'annas, mufrad, musanna dan jama', maka hukum na'at ini, na'at apa? Sababi, adalah hukmul fi'li, adalah persis seperti hukum fi'il tatkala fi'il itu merafakan isim dhahir. Ya. Fa'inusni da'ila mu'annas, kalau ia disandarkan kepada mu'annas, unnis, maka di ta'nis lafadznya. Wa in kana al-man'ut muzakkar, meskipun man'utnya yang disifatnya muzakkar. Wa in usni da'ila muzakkar dzukir, apabila ia na'at sababi ini disandarkan kepada yang muzakkar, fa'ilnya muzakkar atau naibul fa'ilnya muzakkar, dzukir, maka dia dimuzakkarkan. Wa in kana al-man'ut mu'annasa, meskipun man'utnya mu'annas. Wa in usnida ila mufradin aw musannan aw majmu'in ufrida wa in kana al-man'ut bi khilafi dhalik. Ya. Adapun kalau ia sababi disandarkan kepada yang mufrad atau musanna atau jamak, maka dia tetap dimufradkan meskipun man'utnya berbeda, bukan mufrad, musanna ataupun jamak. Ini jelas, insyaallah. Coba saya melewati beberapa laki-laki yang bagus, ya bapak-bapak mereka. Marartu birijalin hasanin ya abauhum, gitu. Saya melewati kaum wanita yang bagus, ibu-ibu mereka. Sekitar contoh apa? Marartu binisa'in hasanatin ummahatuhunna. Ya, ya udah, tinggal dikiaskan saja. Saya melewati dua Zaid. Ya, saya melewati dua Zaid yang bapak keduanya sedang berdiri. Marotu biz Zaidaini alqa imi abu huma. Ah, abawa huma, ya, kedua bapaknya. Kalau abu huma, bapaknya beda apa sama? Kalau bapaknya sama ya abu huma. Beda ya abawa huma. Soalnya ini banyak praktek saja ini. Kemudian wa na'ad bi mushtaqin ka sa'bin wa dharib wa shibhihi kadha wa dhi wal muntasib. Wa na'ad sifatilah bi mushtaq dengan isim yang mushtaq. Ka sa'bin, sa'b susah. Dharib fasih lisannya. Yang fasih lisannya, tajam lisannya. Wa shibhihi yang semisal dengan yang mushtaq. Maksudnya yang muawwal bil mushtaq. Kaza fi zaid isyarah. Marutu bi zaidin hadza misalkan. Wa zi dan zi yakni bermakna sahib. Marutu bi rajulin zi misalkan apa? Ilmin. Wal muntasib dan isim yang dinisbahkan atau disandarkan kepada ya nisbah. Sifatilah dengan sifat yang mushtaq. Seperti sa'bin wa zarib atau yang shibhi al-mushtaq, yani mu'awal bil-mushtaq. Seperti isim isyarah, za, kemudian zi dengan makna sahib, dan wal-muntasib, dan isim-isim nisbah. Yang disandarkan kepada ya, nisbah. La yun'atu illa bi-mushtaq. Tidak boleh disifati kecuali dengan isim yang mushtaq. Lafza atau ta'wila. Baik secara lafadnya dia mushtaq, ataupun secara ta'wilnya dia mushtaq. Lafadnya jamid. Wal muradu bil mushtaqi huna, dan yang dimaukan dengan mushtaq di sini adalah ma ukhidha minal masdari lidalalati ala ma'nan wa sahibi. Ini maksud dengan mushtaq di sini adalah apa ya yang diambil dari masdar. Ini mazhab siapa? Al-Basriyin. Adapun orang-orang Kufah berpendapat bahwa isyqaq itu dari apa? Fi'il, fi'ilun madh. Ma ukhidha minal masdar, apa yang ia diambil dari masdar. Sehingga kalau antum mencari asal kata ya masdar. Ya, doroba asalnya dorob, gitu ya. Ma ukhidha minal masdar, apa yang ia diambil dari masdar. Lidalalati ala ma'nan wa sahibih, untuk menunjukkan kepada satu makna dan juga pemilik makna tersebut. Ya. Kasmil fa'il, seperti isim fa'il dorib, di situ ada apa? Zat yang melakukan perbuatan dan juga ada perbuatannya, ada maknanya, ad-dorb. Wasmil maf'ul dan juga isim maf'ul. Al-madrub mengandung dua hal, makna ad-dorb, pemukulan. Kemudian yang kedua, apa? Ada apa? Yang dikenai pukulan tersebut. Ya, zatnya. Wasifatil musyabbaha bismil fa'il, dan sifat musyabbah, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il dalam makna dan juga amalannya. Wa af'ali tafdhil, dan juga af'ali tafdhil. Nah itu, ini maksudnya apa? Al-mushtaq di sini. Ya, yang bercabang dari isim fa'il apa? Siyadh mubalaghah. Wal mu'awwal bil mushtaq, kemudian yang kedua yang ditakwil dengan mushtaq. Dia lafadznya jamid. Kasmi isyarah, seperti isim-isim isyarah. Contoh, marartu bi zaidin hadha. Saya melewati zaid yang ini. Marartu jelas fi'lun fa'il. Bi zaid jar majrur muta'alliq bil fi'l. Hadha hal tanbiza ism isyarah mabni 'ala sukun fi mahalli jarrin. Sebagai apa? Na'at li Zaid. Apa takwilannya? Hadza al-musyari ilaih. Zaid yang ditunjuk ini. hadza maksudnya al-musyar ilaih. Ya mardu bi fatimata hadhihi. Ya. Wa kadzadu, demikian pula dzu dengan makna sahib. Jadi yang jami tapi bisa ditakwil dengan mushtaq. Wal mausulah, dan juga dzu al-mausulah, dzu athoyyah ya, dengan makna allazi itu. Contoh mardu bi rajulin dzi malin. Yani dzi maknanya sahib. Ya. Sahibi malin. Wabi Zaidin dhu qawma. Dan Zaid yang alladhi qawma. Zaidin dhu qawma. Ini Zaid alladhi qawma. Ay al-qa'im. Masuk semua di dalamnya. Isim-isim. Isyarah. Juga isim-isim. Mausul. Selain apa? Man, ma, dan ayun. Semua isim-isim mausul yang bergandengan dengan al. Bisa dijadikan sebagai na'at. Alladhi, allati. Dan yang bercabang dari keduanya. Kecuali. Isim mausul man dan ma dan ayun tidak bisa jatuh sebagai sifat. Kemudian yang ketiga, wal muntasib. Wal muntasib. Contoh marartu bi rajulin Qurasyi. Ini tinggal ditambahkan saja ya. Isim-isim yang jamid yang aslinya tidak bisa dijadikan sebagai sifat bisa dia dijadikan sifat dengan apa ditambahkan ya nisbah. Marartu bi rajulin Qurasyiyyin ay muntasibin ila Quraisy. Makna Qurasyi adalah seorang laki-laki yang dinisbahkan kepada suku Quraisy. Ini insyaallah mudah kan? Kemudian atau sebelum dilanjut ada yang mau disampaikan? Ya mungkin di sifat. Apa contohnya? Ja'a Zaidun alladzi qama al-qa'im berarti. Ini dengan isim fa'il. Bisa. Dengan yang ber'al lagi. Ya Zaidun alladzi qama. Ya ja'a al-qa'im. Kemudian wana'atu bi jumlatin munakara fa'utiyat ma'utiyatu khabara. Terus ya, hafalannya merangkak. Sedapatnya lah minimal antum setiap hari dapat 5, 5, 5, 5. Kalau bisa ngimbangi alhamdulillah. Ya. Wana'atu bi jumlatin munakara, dan mereka para ahli nahwu ataupun orang Arab menyifati dengan jumlah munakkara, isim yang nakirah. Mereka menyifati isim nakirah dengan jumlah. Fa'utiyat ma'utiyatu khabara. Maka jumlah tersebut yang dijadikan sebagai sifat diberikan kepada jumlah tersebut hukum yang diberikan kepada jumlah yang ia datang sebagai khabar. Apa sih hukum yang diberikan kepada jumlah yang datang sebagai khabar? Harus ada rabit. Ya. Itu yang pertama, harus ada rabit, kemudian jumlahnya bukan jumlah insya'iyah. Ya sepertinya di sini umum gitu ya. Padahal kalau pada jumlah khabar ya menurut pendapat jumhur boleh. Jumlah apa? Istifhamiyah nanti akan datang. Adapun pada jumlah wasfiyah ya ataupun na'tiyah itu tidak boleh secara mutlak insya'iyah, harus khabariyah. Ya. Wa na'atu bi jumlatin munakkara fa'utiyat ma'utiyat khabara ma'utiyatu khabara. Mereka menyifati isim nakira dengan satu jumlah, maka jumlah tersebut yang dijadikan sebagai na'at diberikan hukum sebagaimana hukum yang diberikan kepada jumlah yang ia datang sebagai khabar. Hari kasih robit dan juga jumlahnya khabariyah gitu, bukan insya'iyah. Taqa'u jumlatu na'tan kama taqa'u khabaran wa hala. Jumlah datang kadang sebagai na'at, sebagaimana jumlah tersebut kadang juga datang sebagai khabar dan hal. Nah itu raksamaan ya, khabar, hal, na'at. Secara mana sifat wahiyya mu'awwalatun bin nakirah, maka dia jumlah tersebut ditakwil dengan yang nakirah. Walidzalika la yun'atu biha illa nakirah. Oleh karenanya tidak boleh disifati dengan jumlah ismiyah atau fi'liyah kecuali isim yang nakirah. Contoh marartu bi rajulin qama abuhu au abuhu qa'imun, kalau jumlahnya ismiyah. Wala tun'atu bihal ma'rifah, tidak boleh disifati dengan jumlah ismiyah atau fi'liyah isim yang ma'rifah. Sudah ada kaidahnya kan? Kalau ada jumlah yang datang setelah nakirah maka dia dikira sebagai sifat, kalau yang datang setelah ma'rifah dikira sebagai hal. Meskipun kadang didapati terjadi. Ya. Setelah ma'rifah jumlahnya dikira sebagai sifat. Kadang itu terjadi. Pernah kan antum lewati di matan itu? Ya kan? Oh, na'at gitu padahal jumlahnya datang setelah apa? Yang ma'rifah. Kadang terjadi seperti itu. Nanti juga ada di sini disinggung. Di bait keberapa itu? Disitu di Eropa oleh pengeropnya. Ya, sebagai apa? Hal ya? Hal atau na'at gitu. Hal padahal jumlah sebelumnya ataupun padahal isim sebelumnya nakiro ya. Itu nadir, jarang. Fala taqul, tidak boleh engkau katakan marotu bi Zaidin qawma abu au abu qaim. Enggak boleh. Marotu bi Zaidin qawma abuhu. Kenapa? Zaid di sini apa? Ma'rifah. Wazama ba'duhum annahu yajuzu na'atul mu'arraf fil alif wal lam al-inziyah bil jumlah. Sebagian menyangka bahwasanya boleh untuk menyifati isim yang ma'rifah dengan alif lam al-jinsiyah dengan jumlah. Sebagian membolehkan ataupun menyangka boleh untuk menyifati isim yang dimakrifahkan dengan alif lam al-jinsiyah dengan jumlah. Dan ini banyak juga dirujukkan oleh para ulama. Al-Muradi juga membolehkan, membawakan ini. Wa ja'ala minhu qawlahu ta'ala, dan mereka menjadikan ucapan Allah SWT termasuk dari contoh ini, menyifati apa? Jumlah untuk isim yang ma'rifah dengan alif lam. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar. Wa ayatun lahum al-lail, dan sebagai satu ayat tanda-tanda atas mereka adalah al-lail, malam. Naslakhu minhun nahara, yang ya kami naslah lepas ya an-nahar ya darinya. Naslahun nahara minhu, atau kami keluarkan darinya siangnya. Di sini mana syaitnya? Naslahu minhun nahar, dijadikan oleh sebagian mereka sebagai sifat. Ya. Malam yang gitu kan enak terjemahannya. Kami keluarkan darinya siang. Coba dicek lagi maknanya. Wa qawla syair, juga ucapan penyair. Wa laqad amurru ala la'imi yasubbuni famadaitu thumma taqultu la ya'nini. Wa laqad amurru, dan sungguh aku telah melewati ala la'im, orang yang syahih, kikir, yang rendah, hina, jelek tabiatnya. Ya subbuni, yang ia mencelaku. Di sini ya subbuni dijadikan sebagai sifat dari al-la'im. Ya. Padahal dia datang selainnya ma'rifah al-la'im. Kenapa? Boleh karena alif lamnya ya untuk lil jins. Makanya sebagian ahli nahu ketika mengirab masaluhum kama masalul ladzina hamilut tawrah thumma lam yahmiluha kama salil himari yahmilu asfara. Membolehkan dengan dua sisi. Ya. Karena yang dimaksud dengan al-himar itu lil jins kan, bukan himar tertentu. Iya kan? Sehingga boleh dijadikan yahmilu asfara sebagai sifat dari al-himar. Meskipun dia ma'rifat wa lil jins maknanya umum. Walaqad amurru 'ala al-la'imi yasubbuni famadaitu thumma taqultu la ya'nini. Sungguh aku telah melewati seorang yang tercela yang ia mencercaku. Maka saya pun mawaitu berlalu saja. Thumma taqultu, kemudian aku berkata menghibur diriku sendiri, la ya'nini, dia tidak memaukan dengan celaannya diriku. Fa naslakh sifat lil-lail, maka naslakh sebagai sifat bagi lail. Wa yasubbuni sifah lil-la'im. Yes, yasubbun sifat dari la'im. Wa la ta'ayyanu dhalik, tapi itu tidak harus. La jawazi kauni naslakh wa yasubbuni halain. Karena boleh untuk naslakh dan yasubbuni diira sebagai dua hal. Boleh dengan dua sisi ya. Wa syara بقوله فأعطيت ما أعطيته خبرا إلى أنه لابد للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصوف وقد يحذف للدلالة عليه كقوله في الوافر وما أدري أغيرهم ثناء وطول الدهر أم مال أصابوا. Dan beliau al-musannif mengisyaratkan dengan ucapannya فأعطيت ما أعطيت خبرا. Maka jumlah tadi yang dijadikan sebagai sifat diberikan kepadanya sesuatu yang diberikan kepada jumlah yang datang sebagai khabar. Ini mengisyaratkan kepada bahwasanya labudda mesti lil jumlatil waqi'ati sifah, mesti bagi jumlah yang jatuh sebagai sifat min dhamirin, mesti baginya ada dhamir yarbituha bil mausuf, yang mengikat jumlah tersebut dengan mausufnya agar tidak menjadi jumlah yang ajnabiyah. Ajnabiyah. Wa qad yuhdhafu lidalalati alaih, terkadang dibuang robitnya karena sudah ada yang menunjukkan yang dibuang itu. Seperti ucapan penyair, wa ma adri aghayyarahum tana'in wa tulud dahri ammalun asabu. Wa ma adri, dan aku tidak tahu, aghayyarahum tana'in, tana'a tana'in, tana'a ya tana'a tana'in, fa'il dia marfu tamanya muqaddarah. Wa ma adri aghayyarahum tana'in, aku tidak tahu apakah telah merubah mereka tana'in, jauhnya tempat. Wa tulu dahri, dan lamanya masa. Amalun aswabu, ataupun harta yang mereka dapatkan, itu yang membuat mereka berubah. Kok mereka berubah gitu sifatnya kepada kami? Yang membuat berubah itu apa? Saya tidak tahu. Apakah karena saking jauhnya tempat, atau saking lamanya waktu perpisahan, atau karena mereka sudah mendapatkan banyak harta. At-takdir, takdirnya amalun aswabuhu tuh. Amalun asobuhu. Ini kan asobuhu kan sifat dari mal. Malun asobuhu, harta yang mereka peroleh datang setelah yang ma'rifah. Di sini dibuang karena sudah diketahui. Fahadzafal ha'a, maka penyair membuang haknya. Wa kaqawlihi azza wa jalla, dan juga seperti contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, takutlah kalian kepada satu hari yang, ya kan, satu hari yang satu jiwa tidak bisa, tajzi an nafsin syai'a, yang mana satu jiwa tidak bisa menyelamatkan jiwa yang lain sedikit pun. La ai, aslinya la tajzi fihi, ini fi dzalikal yaum, hak kembali kepada yaum. Di sini kan enggak ada itu aidnya yauman, di sini mausufnya kan sifatnya jumlah. La tajzi nafsun an nafsin syai'a, ada enggak di sini dhamir? Enggak ada, dibuang. Aslinya la tajzi fihi, yang mana tidak bisa menyelamatkan di hari tersebut. Fa hudhifa fihi, maka dibuang fihi. Wa hiya kayf wa fi kayfiyati hadhi qawlan, dan berkait dengan bagaimana cara membuangnya ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, annahu hufifa bi jumlatin duf'atan wahidah, bahwasanya jar majrur tersebut fihi dibuang sekaligus dalam satu waktu. Ini pendapat si bawai. Langsung dibuang. La tajzi fi, langsung dibuang fihnya. Sehingga jadilah la tajzi nafsun. Wasani, pendapat yang kedua, annahu hudzifa ala tadrij, maksudnya dibuangnya ala tadrij, dengan adanya tahapan, melalui tahapan. Apa dulu yang dibuang? Fa hudzifa fi awwalan, yang pertama dibuang dulu fi-nya. Ketika dibuang la tajzi fihi, tinggal ha-nya kan, tadinya dhamir mutasil bersama fi, dibuang fi-nya, berarti berubah dhamirnya menjadi infasola kan. Fattasala dhamir bil fi'li, maka dhamirnya menjadi dhamir yang mutasil bersama fi'il, bersambung bersama fi'il, tajzi. Ya. Tajzihi jadinya ya. Fasara tajzihi, sehingga jadi tajzihi. Thumma hudzifa hadha dhamiru al-muttasil. Kemudian dhamir muttasil ini dibuang, fasara, jadi tajzi. Ini pendapat Al-Kisai dan Al-Akhfash. Pendapatnya Al-Kisai dan Al-Akhfash. Aslinya wataku yauma la tajzi, ini la tajzi fihi, dibuang fi-nya, fihinya. Wamna' huna iqa'adati talab wa in atat fal qawla admir tusib. Itu ya. Wamna' huna iqa'adati talabi wa in atat fal qawla admir tusibi. Wamna'huna, dan laranglah, cegahlah di sini. Iqa'adati talabi, mendatangkan jumlah yang bermakna talab. Wa in atat, kalau datang, ya, sifat dalam bentuk jumlah talabiyah. Falqawla admir tusib, maka idmarkanlah alqawl tusibi. Maka berarti engkau telah melakukan satu hal yang tepat. Ya. Paham ini? Jadi boleh tidak untuk kita menjadikan jumlah insya'iyah talabiyah sebagai sifat? Tidak boleh. Kalau ada, ya datang dari kalamul Arab yang mengesankan hal itu, maka wajib kita apa? Idmarkan al-qaul. Ya. La taq'ul jumlatu talabiyyatu sifatan. Tidak boleh jumlah talabiyah jatuh sebagai sifat. Fala taq'u, fala taqul, sehingga tidak boleh engkau katakan marartu birajulin idribhu. Saya melewati seorang laki-laki yang pukullah dia. Sudah lewat kan tujuan dari apa? Na'at. Untuk menjelaskan kan. Menjelaskan apa yang sebelumnya. Ya. Kalau dengan jumlah insya'iyah dihasilkan enggak penjelasan? Tidak dihasilkan kan. Marartu birajulin idribhu, saya melewati seorang laki-laki yang pukul dia. Enggak dihasilkan di sini apa? Penjelasan. Ya. Wa taqu khabaran khilafan libn al-Anbari, dan jumlah talabiyah bisa jatuh sebagai khabar. Boleh dia datang sebagai khabar. Adapun sifat tidak bisa. Khilafan Ibn al-Anbari, berbeda halnya dengan pendapatnya Ibn al-Anbari yang beliau tidak membolehkan menjadikan jumlah talabiyah sebagai khabar. Tapi yang rajih boleh. Fataqul, sehingga boleh engkau katakan Zaidun idribhu. Zaid, pukul dia. Boleh. Ada faedah? Tidak. Ada kan? Zaid idribhu. Adapun pada jumlah sifat dia tidak boleh ya, dijadikan talab sebagai sifat. Walamma kana qawluhu fa'u'tiyat ma'u'tiyatuhu khabara yuhimu anna kulla jumlatin waqa'at khabara yajuzu an taqa'a sifatan qal. Wamna'huna iqa'adati talab, ay imna' wuku'a al-jumlah al-talabiyah fi babin na'at. Ya. Dan dikarenakan pada ucapan beliau fa'u'tiyat Ibn Malik, kalamatan fa'u'tiyat ma'u'tiyat khabara, maka jumlah tadi yang dijadikan sebagai sifat harus diberikan kepadanya hukum yang diberikan kepada khabar. Ini ucapan ini yuhimu anna kulla jumlah mengesankan bahwasanya setiap jumlah waqa'at khabar yang ia jatuh atau bisa jatuh sebagai khabar, yajuzu an taqwa sifah, boleh pula untuk dia jatuh sebagai sifat, qal, maka beliau mengistidraknya. Ya. Wamna' huna iqwa dzati talab, dan cegahlah di sini mendatangkan jumlah talabiyah. Adapun pada jumlah khabariyah boleh. Adapun di sini jumlah sifatiyah, jumlah na'atiyah tidak boleh. Engkau datangkan jumlah yang bermakna talab. Nah, ada bedanya. Iya. Ai imna' wuqu'al jumlah at-talabiyah, yakni cegahlah datangnya jumlah talabiyah pada bab na'at. Wa in kana la yamtani' fi bab al-khabar, meskipun itu tidaklah dilarang pada khabar, boleh. Tapi pada bab na'at tidak boleh. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, fa in jaa ma dhahiruhu annahu nu'ita fihi bil jumlah at-talabiyah fa yukharraj 'ala idmaril qaul. Apabila datang satu jumlah yang secara zahir di situ disifati, ya, disifati satu isim dengan jumlah talabiyah, maka yukharraj 'ala idmaril qaul, dibawa kepada penyembunyian al-qaul. Wa yakunul qaul al-mudmar sifah, dan jadilah qaul yang madmur itulah sebagai sifatnya. Wal jumlah talabiyah ma'mulal qauli al-mudmar, dan jadilah jumlah talabiyah itu sendiri sebagai ma'mul dari qaul yang diidmarkan, yang disembunyikan. Insyaallah ini jelas. Wa dzalika ka qaulihi, ini contohnya seperti ucapan penyair, hatta idza janna adh-dhalamu wa ikhtalat ja'u bimadhqin hal ra'aita dhi'ba qad, hingga apabila janna adh-dhalam telah datang malam yang gelap gulita, wa ikhtalat, dan sudah menyebar kegelapannya, ya, bercampur dengan benda-benda, ja'u bimadhqin, maka mereka pun kaum tersebut yang seorang penyair ini bertamu padanya, mendatangkan di mazqin. Lihat mazqin disebut al-laban al-mamzuj bilma, air susu yang sudah dicampur dengan banyak air, air putih. Kikir ini tuan rumahnya tidak mau menyediakan air susu murni, tapi dicampur dengan air. Ya. Dimazqin hal ra'aita adh-dhi'ba qat, dengan air susu yang dikatakan padanya, apakah engkau pernah melihat adh-dhi'ba qat, serigala sama sekali, yakni warna air susunya itu seperti warna serigala, putih kehitaman karena sudah bercampur dengan air. Ya. Situ jelaskan itu. Ya. Karena kenapa diserupakan dengan adh-dhi'b, litifaqi launihima, karena warnanya itu mirip air susu yang disuguhkan dengan warna apa? Serigala. Lianna fi ghabrah wa kudrah. Karena di situ ada warna ghabrah, warna debu dan juga keruh. Nih. Fa dhahiru hadza, yang tampak dari ucapan penyair di sini adalah bahwasanya ucapannya hal ra'aita dzi'ba qad itu sifat bagi mazkin, ya kan? Bi mazkin hal. Ra'aita dzi'ba qad, tapi ini menyelisih kaidah. Hal ra'aita dzi'ba qad jumlah talabiyah istifhamiyah insya'iyah. Wahia jumlatun talabiyah, dan dia jumlahnya talabiyah. Walakin laisa huwa ala zahirih, tapi ini tidaklah seperti yang zahirnya. Bal, bahkan hal ra'aita dzi'ba qad itu maqulun liqaulin mudmar, adalah isi ucapan dari ucapan yang diidmarkan. Yang ucapan yang dimarkan ini sebagai sifat bagi mazqin. Sehingga takdirnya wa takdir bi mazqin maqulin fi hal ra'aita dzi'ba qad, persis seperti penakwilan atau penakdiran tentang apa? Ni'mah dan bisa. Ya, ketika dimasuki oleh huruf jar itu kan. Mahia bi ni'mal walad, mahia bi waladin maqulin fihi ni'mal walad itu. Ya. Fa'in kulta, jika engkau bertanya, hal yalzamu hadha takdir fil jumlah talabiyah iza waqa'a fi babil khabar, fayakunu takdiru qawlika zaidun idribhu zaidun maqulin fihi idribhu. Jika engkau bertanya, apakah yalzamu hadha taqdir, penakdirin ini juga mesti diterapkan pada jumlah talabiyah apabila ia jatuh sebagai khabar, sehingga takdirnya ucapanmu Zaidun idribhu adalah Zaidun maqulun fi idribhu, maka jawabannya fal jawab anna fihi khilafa, padanya ada khilaf. Fa madhhabu Ibn Sarraj wal Farisi iltizamu dhalik, adapun madhabnya Ibn Sarraj dan juga al Farisi iltizamu dhalik, menetapi hal itu, yakni penakdiran al qaul. Kenapa? Karena menurut keduanya khabar enggak boleh ya talab, sehingga ditakdirkan maqulun tadi. Iya. Wa madhhabul aktsariyyin adam iltizamih, adapun pendapat kebanyakan ahli nahwu tidak yang mengharuskan hal itu, karena mereka membolehkan ya datangnya jumlah talabiyah sebagai apa? Khabar. Iya. Ini pada pembahasan khabar ada khilaf. Ya, adapun pada pembahasan apa? Sifat wajib ditakwil. Ada pembahasan khabar yang rajih indal aktsariyyin tidak perlu ditakwil lagi. Ya. Sudah berapa bait lewat? Insyaallah ya rada ringan ya. Kalau perlu diperluas lagi kan? Ya, cepat selesai. Ya. 8 ya. Mau ditambahin apa cukup? Satu lagi ya. Wa na'atu bi masarin katsira faltazamu al-ifrada wa tadhkira. Mereka an-nuhat ataupun al-arab menyifati seringkali masdar, yakni wa na'atu na'tan katsiran bi masdar maf'ul mutlaq, ya na'im 'anil maf'ul mutlaq, seperti wadhkurullaha katsira. Mereka menyifati seringkali dengan masdar. Masdar. Faltazamu al-ifrada wa tadhkira, maka mereka ya. Mungkin kita coba dulu ya, insyaallah ya.